Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallam tasliman kathira. Amma ba'd, ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Tapi kemudian selanjutnya sampai di mana sekarang? Huruf fa. Baik. Qala muallif hafizahullah ta'ala. Pelajaran yang ke-27. Pembahasan kita sekarang adalah huruf fa. Makhraj huruf fa adalah syafatain. Syafatain keluar dari bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Sifatnya diantaranya adalah hams, rakhawa, dan istifal. Hams adalah suara lirih yang keluar menyertai huruf. Adapun rakhawa, keluarnya huruf saat melalui makhraj. Istifal, suara tidak naik ke langit-langit. Taib, nakrawu, ikrawu jama'atan. Fa. Fa. Af. Af. Ya. Hafawa. Fashala. Fajaa. Khafata. Dhafawa. Sadafa. Nafaya. ذرف فزع غطف كسف حثم فكر نفث هفوى سفلى أبتث جحخ دذرز فشصد طغى عقف عقف كلامنا وهاء Baik. Dari kanan, tafadhal. Nah, barakallahu fiik, Ihsan. Tafadhal. Da. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Nah, barakallahu fiik. Baik, tafadhal. Yang berikutnya. Hafawo, wo, bukan bom, wo. Ka kasafa Nah, barakallahu fiik. Hasan. Tafadhal, selainnya. Soda, da. Naam, barakallahu fiik. Hasan, tafadhal. Selanjutnya. Ta. Naam barakallahu fiik. Sant. Selanjutnya. Naam, terakhir barakallahu fiik. Tafadhol. Baik, kita ulang kembali. Nakrau jamatan, saya baca antum ikuti. Hafadha. Fashala. Faja'a. Khafata. Dhafawa. Sadafa. Nafaya. Gharafa. Faza'a. Watafa. Kasafa. Hathama. فكر نفث حفاوى سفل أبتث جحخ ذذرز فشصب طغى عقف كلمنا وها آية. طيب selanjutnya huruf qaf. Pelajaran yang ke-28. Makhraj qaf adalah aqsal lisan, pangkal lidah dengan langit-langit. Di antara sifatnya adalah jahar, syiddah, qalqalah. Qalqalah tidak disebutkan di sini, tetapi huruf qaf di antara sifatnya adalah qalqalah. Kemudian isti'la yani naiknya suara ke langit-langit. Infitah yani terbukanya rongga antara lidah dan langit-langit. Taib. Infitah lawannya adalah itbaq. Nah, lawannya adalah itbaq. Baik. Nakrahu. Qa. Qa. Aqo. Aqo. Nah, ditempelkan dan dilepas. Aqqa, syiddah, syiddah, qalqalah. Ulang lagi. Aqqa. Naam, hakadha. Baik. Nakrau. Jalaqa. Maqata. Kharaqa. Qadaqa. Qasafa. Qayadha. Qata'a. Abaqa. Faqala. Nakaha. Qaza'a. Shaqala. Ghafara. Qasawa. Qahara. Qadhafa. Laqata. Sadaqa. Tabaqa. Qarafa. Yaqawa. Qama'a. Haqada. Saqata. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sashasada. Tawa. Agafaqa. Kalamana. Waha'aya. Fadal. Yang dari kanan. Fadal. Qasa. Za. Awafaqa. Nam barakallahu fiik. Sampingnya Allah. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Allah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Ta. Sasha, so, bo. Naam, barakallahu fi, ahsan. Tafadhal. Yang keras suaranya. Naam. Zat. Za. Z-nya kurang mantap. Za. Ya, terus. Dan lanjut. Nah, barakallahu fiik. Fadhlan. Sampingnya. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. خبر طهارة. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Allah. A, go, fa, go. Jangan ain, a, ya. Nah, barakallahu fiik, sampingnya. Nah, belakang. Abdul. Allah. Yang mana yang lain ya? Antum, ikra. Keras suaranya. Nakaha. Tengah tenggorokan. Terus شا Nah, barakallahu fiik. Yang pakai jam. Nah, ya keras. Lengkap dengan itunya. Allah. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Ujung lidah bagian punggung bertemu dengan gigi seri atas. Allah. Hai, barakallahu fikum. Kita baca sama-sama. Anda baca antum ikuti. Jalaqa. Maqata. Kharaqa. Ghadaqa. Asafa. Qayyadha. Qata'a. Abaqa. Faqala. Nakaha. Qaza'a. Shaqala. Ghafara. Ghafara. Qasawa. Qahara. Qadhafa. Laqata. Sadaqa. Tabaqa. Qarafa. Yaqawa. Qama'a. Haqada. Saqata. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sashasada. Tawa. Agafaka. Kalamana. Waha ayah. Baik. Berarti kita telah selesai dari huruf hijaiyah. Nah, sifatnya perlu antum merujuk kembali sifat-sifat huruf di murojaah di bagian awal-awal kitab. Nah, selanjutnya pelajaran yang ke-29 mudzakarah, yakni mengulang dan murojaah huruf hijaiyah berharokat fathah. Berharokat fathah. Cara melafadzkan huruf berharokat fathah dengan apa? Ada yang tahu? Membuka mulut, bibir, dan meletakkan lidah pada posisi asli, posisi normal. Baik. Kita baca, anda baca, antum ikuti. Akawo syayato jahaza faqala hadana khata'a wasada ghafara ghamasa mahaqa khabasa lafawa dharaa hasada kashata ajana qawasa bayaza bahaa walama zabaha azafa gotaya khadasha sakana qasawa tajara. Ya, salam khobar. Ini tiga baris ya, satu orang tiga baris khobar. Allah. Baik, selanjutnya sampingnya. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya, tafadhol. Nah, barakallahu fiik, kesan sampingnya kembali ke atas. Nah, ulang lagi. Akawo Nah, asante. Sampingnya. Nah, barakallahu fiik, sampingnya. Nah, terus, pada. Hadana. Fa, fa. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ya, ulang lagi. Khabatha. Fa. Sebelumnya. Khabatha. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Zalama. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wa, wa, aika, wa. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya. Yang Muhammad no, atas. Kembali ke atas. Syayata. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Yang tertawa. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Khota ta. Naam, al-akhir. Allah. Kenapa tertawa? Gak ada. Ya, jangan tertawa. Baik, kita ulang lagi. Saya baca antum ikuti dan nanti kita akhirkan. Akawo, syayata, jahaza, faqala. حاضنا خطأ وسد ظفر غمص مهق خبث لفظ ذراء حسد كشط عجن غوص ضيز ضهاء ظلم ذبح عزف قطايا خدش سكن أصوى تجار. طيب بارك الله فيكم. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.